ala alihi wa sallim ala wala quwwata illa billah wa la'in. Kita baca satu ayat dari surat Al-Baqarah atau dua ayat ayat ke-76 dan 77 terkait. Qala Allah Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum yuhajukum bi rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu sirrahum ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa idza laqu, wau jamaah di sini kembali kepada Yahudi. Wa idza laqu ini wa idza laqiyal yahud, apabila mereka orang Yahudi berjumpa dengan orang yang beriman, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu mereka, ini wau jamaah kembali ke Yahudi, mereka orang Yahudi tadi berkata, amanna, kami beriman. Yani dahalna fil iman ka imanikum wa amanna bi rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman, masih beriman seperti mana kalian, kami beriman ya bi rasul, kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika mereka berjumpa dengan orang beriman, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan ketika sebagian mereka bersendirian bersama sebagian lain, hanya mereka saja, tidak ada para sahabat, qalu, maka mereka berkata kepada yang lainnya, atuhadditsunahum, apakah kalian menyampaikan kepada mereka? Mereka di sini hum kembali kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atuhadditsunahum, jadi mereka Yahudi berkata sebagian kepada sebagian yang lain, atuhadditsunahum, apakah kalian menyampaikan kepada mereka? Yaitu kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bima fatahallahu alaikum, dengan satu ucapan yang dengannya Allah memberikan kemenangan atas kalian, liyuhajukum bihi rabbikum, untuk kalian mereka, untuk ini sekarang lamnya lam akibah, lamnya kata Sumathamin lam akibah, yang nanti akibatnya yuhajukum bihi, mereka akan mengalahkan kalian, menghujat kalian dengannya, inda rabbikum, bisa serap kalian. Iya. Ya, ketika kalian mengaku kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikannya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berarti kalian telah memberikan kemenangan atas mereka, atau bagi mereka. Ini sama dengan kalian akan atau telah memberikan hujjah, yang mereka akan menghujat kalian dengan di sisi kitab kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Ini ucapan sebagai mereka bahas sebagian yang lain. Afala taqilun, di sini hamzah istifham litaubih walingkar. Artinya, ain aqulukum, di mana akal kalian? Kalian menyampaikan sesuatu yang dengannya akan menjadi kemenangan atas mereka dan akan menjadi hujjah mereka membantah kalian di sisi Rabb kalian. Ini ucapan mereka sebagai mereka ketika sedang bersendirian. Maka Allah berfirman, awala ya'lamun, tidakkah mereka tahu? Oh, jamaah kembali ke Yahudi. Tidakkah mereka orang Yahudi tadi tahu? Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwasanya Allah itu Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan dengan terang-terang. Jadi apakah mereka menampakkan ikrar mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Allah Maha mengetahui apa yang kalian atau mereka yusirruna ma yu'linu. Ini dua ayat dalam surat Al-Baqarah 76-77. Poin pertama dari ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan bahwasanya anna fil yahud munafiqin, ada di kalangan Yahudi juga munafiqin yang ketika berjumpa dengan Nabi atau dengan para sahabat mengaku beriman, tapi ketika sebagian mereka bersama sebagian yang lain, ya mereka saling mengingkari. Kemudian di antara ini penting, tabiat asli Yahudi, sajail Yahudi sajail ini kurang lebih tabiat asli bawaan adalah min sajail Yahud wa taba'ihim adalah al-qadar. Memang bawaan mereka, sifat asli mereka adalah qadar, tukang mengingkari perjanjian. Qadar, iya, tukang khianat. Di antaranya ini, kalau bertemu dengan beriman, nampakkan diri dan mengaku beriman. Ketika sedang berpisah dengan orang beriman, sebagian mereka malah mengingkari sebagian yang lain, ya, akan pengakuannya tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, di antara yang penting juga atas Muhammad SAW adalah dari ini menunjukkan annal ilma minal fatah, bahwa ilmu itu termasuk bentuk kemenangan. Ya. Yaitu diantaranya di sini dengan ucapan atu hadithunahum bima fatahallahu alaikum, yakni apakah kalian menyampaikan kepada mereka tentang satu ilmu yang mereka tahu dalam Taurat, yaitu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu akan menjadi sebab fatahallahu alaikum, mereka diberikan kemenangan oleh Allah atas kalian. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala syak, dan tidak diragukan lagi, annal ilma fathun, ilmu itu memang satu kemenangan. Yaftahullahu bihi al-abra'i min anwa'il ulum wal ma'arif, yang dengannya Allah akan membuka atas seorang hamba berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Ma yuninu bihi qalbah, yang dengannya akan menerangi hatinya. Ilmu adalah fatah. Berikutnya di antara faedah ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan liyuhajukum bihi inda rabbikum. Ini menunjukkan bahwasanya al-mu'min wal kafir yatahajani inda Allahi al-qiyamah. Orang mukmin dan orang kafir akan saling berhujat di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Sehingga mereka takut ucapan mereka tersebut sebagai hujah orang beriman untuk mengalahkan mereka. Iya, liyuhajukum bihi inda rabbikum. Kemudian antara yang beliau sebutkan, sebutnya Ibn Rahimullah telah menyatakan, kata beliau, di antara yang beliau sebutkan adalah anna kufral Yahud bir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ilmin. Kekafiran Yahudi kepada Rasul, tidak mengakui kerasulan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di atas ilmu yang mereka telah tahu. Mereka tahu, tapi mereka mengingkarinya. Wa li hadza saru maghduban, sehingga mereka pun jadi umat yang maghdub, dimurkai. Karena mereka berilmu tapi tidak beramal, tidak meyakininya, mengingkarinya. Kemudian di antara yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini menunjukkan taubikh al-yahud. Ya, celaan cacaan ber-Yahudi yang melakukan tahrif. Ya. Di antara bentuk bukti tahrif mereka adalah pengingkaran sebagian mereka kepada sebagian yang lain ketika iya, mengakui akan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir di antara yang beliau sebutkan rahimahullah adalah itsbat umumi ilmillah. Bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita sampaikan. Awala ya'lamuna annallaha ma yusirrun wa ma yu'linun. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.